Satu lagunya spesial apa saya ada di sini. Sepet dan pinggir embong, kala cepat disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu digondol wong liyo. Nolong sorosane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapot tresno tak pendem, biar wes keton sambat kali Sinta. Kependem nih nganti-nganti bantal tersayang-sayang jempol Trista berkona hilang romansa sobat yang pinggir embong kalah cepat disaut tua kalah ngomong Trisno cintamu digondol wong liyo nolong sorosane sing tak Trisno ono sing duwe. Apa tresno tak pendem, yen wis keton sambat kale Sinta. Thank you. Palembang. Andi dulu dong, dong. Goyang dong. Cepet yang pinggir embong, kalah cepet di sawot uang. Telat ngomong tresno, cintamu di gondol wong liyo. Telat suara sange, cinta tresno otno sing duwe. Apa tresno tak pendem, yen wes keton sambat kale. Kembali lagi warna romansa di sini. Kembali di atas. Jabar Omelawe. Ini Pratama, thank you sama lo ini. Kata suara sende bimbang, among bantal tak sayang-sayang. Suwe yang tersno kowe, cakwe sono sehuwe. Kira lang terbayang, kalah tak patresno mu ilang. Tersno tak terbalas rasane lor. Kependem neng hati nganti bantal tak sayang sayang cepet tresno engko nang ilang. Cepet neng pinggir embong kalah cepet di sawot uang. Alat ngomong tresno cintamu di gondol wong liyo. Nelok suara sange sing tak tresno ono sing duwe. Apa tresno tak pendem, yen wes keton sambat kale sinten. Jod. Sebab yang alat ngomong tresno, cintamu di gondol wong liyo. Satu lagunya tadi kalah cepat ya. Apa ini?